بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Mohon maaf sebelumnya karena terlambat, padahal komitmen kita tidak terlambat jam 10, tapi qadarullah ma syaa fa'al, baru hari kedua sudah terlambat. Jadi insyaallah tetap kita mulai selanjutnya biiznillah jam 10 tepat. Qala Ahmad Salih bin Ahmad Asy-Syami hafizahullah an Abi Darda qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyatakan ausani khalili, telah berwasiat kepadaku kekasihku sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alla tusyrika billahi syai'an. Beliau berwasiat, wahai Abu Darda, jangan engkau berbuat syirik, jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa in qutta, walaupun engkau dipotong-potong, dimutilasi tubuhmu. Wa in hurriqta, walaupun engkau dibakar hidup-hidup, jangan engkau berbuat syirik. Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan, dan jangan engkau meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan, karena barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmah, maka sungguh agama Islam telah berlepas diri daripadanya. Ketika orang telah menjadi Muslim, maka dia dilindungi hak kehormatannya, dilindungi darahnya, tidak boleh dilukai, tidak boleh dibunuh, dilindungi hartanya, tidak boleh dicuri atau dirampok atau ditipu hartanya. Tetapi perlindungan Islam ini, kalau orang itu telah meninggalkan sholat dengan sengaja, maka perlindungan itu dicabut dan Islam berlepas diri daripadanya. Sehingga dengan dalil ini, Imam Ahmad bin Hanbal meyakini bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja dia kafir keluar dari Islam, tidak berhak mendapatkan fasilitas keamanan apapun dari Islam. Wala tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin, dan janganlah kamu minum khamr karena khamr itu adalah kunci atas segala kejelekan. Ikhwani fiddin azzakumullah, Nabi kalau menyebutkan satu kejahatan itu sebagai induk atau kunci segala kejahatan, itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sangat besar dosanya. Minum khamr kunci segala kejelekan. Dari minum khamr orang dengan mudah terjatuh kepada zina. Dari minum khamr orang dengan mudah terjatuh kepada pembunuhan. Dari minum khamr orang terjatuh kepada perampokan dan selanjutnya. Dan yang dikatakan khamr itu definisinya telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu adalah khamr. Maka semua yang memabukkan itu apakah dalam bentuk minuman cair ataukah dalam bentuk pil ataukah dalam bentuk asap diisep ataukah dalam bentuk suntikan disuntikan, semua yang memabukkan kata Nabi adalah khamr. Dan khamr itu dari bahasa Arab, secara bahasa maknanya dari kata khamara. Khamara artinya menutup. Kerudung wanita dikatakan khimar. Bukan himar. Kalau himar, keledai. Kalau khimar, pakai kha, artinya kerudung. Karena kerudung fungsinya menutup aurat. Maka khamr itu dikatakan khamr karena dia menutup akal. Sehingga orang hilang akal karenanya. Ya. Maka kalau sesuatu pekerjaan yaitu dalam bentuk minum khamr ini dikatakan pintu segala kejelekan, itu menunjukkan pekerjaan tersebut adalah sangat jelek sekali. Seperti contohnya iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian kata Nabi dari dusta, karena dusta itu membimbing kalian kepada segala kejelekan. Karena memang dusta itu amat dibenci dan amat jelek. Dan memang dia adalah satu kemaksiatan yang melahirkan sekian banyak perbuatan maksiat, perbuatan durhaka kepada Allah Ta'ala. Demikian diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah. Al-Imam Al-Haythami dalam kitab Az-Zawaid menyatakan isnaduhu hasan, sanadnya hadis ini hasan. An Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khamsun, lima perkara, manja'a bihinna, barang siapa yang menunaikan lima perkara ini, ma'imanin, disertai dengan iman kepada Allah, ketika dia sudah muslim, sudah mukmin, terus menjalankan lima perkara ini, maka kata Nabi, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Lima perkara itu ialah, yang pertama, man hafadha ala salawatil khamsi, barang siapa yang selalu memelihara sholat lima waktu, memelihara waktunya, selalu menunaikan sholat lima waktu itu pada waktunya yang afdol, yang utama. Ya, masing-masing sholat lima waktu itu ada yang afdol. Sholat maghrib afdolnya di awal waktu, sholat isya afdolnya di tengah-tengah waktu, tengah-tengah malam, sholat subuh afdolnya di akhir-akhir waktu ketika sudah terang, sholat duhur afdolnya di awal waktu, sholat asar afdolnya di awal waktu. Begitu masing-masingnya dipelihara waktunya. Juga dipelihara sholat lima waktu itu kaifiyahnya, yaitu gerak-geriknya dicocokkan dengan tuntunan sunnah, tuntunan Nabi. Dipelajari bagaimana sifat sholat Nabi, cara sholat Nabi, begitu sampai terap betul. Secara zahirnya bagaimana? Kemudian dipelajari bagaimana khusyuknya secara batin, bagaimana Nabi sholat, ya, sampai betul-betul dia menjadi sholat yang dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar, sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari berbagai kekejian dan kemungkaran. Sebab sholat di dalam Al-Quran itu ada dua macam, sholat yang mencegah pelakunya dari kekejian dan kemungkaran, yaitu sholat yang telah ditunaikan dengan sesempurna mungkin, khusyuknya, cara-caranya, niatnya, waktunya, sebagus-bagusnya. Ini yang mencegah pelakunya dari kekejian dan kemungkaran. Macam kedua sholat itu ialah sholat yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Maka celakalah bagi mereka yang sholat, yaitu sholatnya yang lalai. Badannya sholat, pikirannya di pasar, pikirannya di kampus, pikirannya di ini, di sana-sana, sahun, lalai. Ini sholat yang dibenci oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah. Dan mereka sholat hanya sekedar formalitas untuk dilihat dan digolongkan sebagai termasuk golongan orang yang sholat. Yura'un, untuk dilihat. Wayamna'un al-ma'un, dan tidak ada gerakan dari sholatnya itu menyebabkan jiwanya itu menolong orang yang butuh pertolongan. Ini sholat yang macam kedua, yaitu sholat yang dikutuk oleh Allah. Karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan orang itu wajib belajar tentang sholat, yaitu kaifiahnya, cara-caranya, dan wajib, kata Imam Syafi'i, orang itu ngerti bacaan-bacaan sholatnya. Sebab kalau gak ngerti, sahun, lalai sholatnya. Ini mbok copo tuh aku iki. Gak ngerti apa yang dibacanya. Kayak burung beo gitu. Hah? Maka Imam Syafi'i berpendapat dengan ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu wajib atas setiap muslim untuk mengerti bacaan salatnya. Ya, harus, kalau sudah wajib itu ya diupayakan, diperjuangkan. Pertama ngerti makna Al-Fatihah, sehingga kalau baca itu ngerti bismillahirrahmanirrahim artinya apa, alhamdulillahirrabbilalamin artinya apa. Belajar setelah Al-Fatihah ini yang pokok, ini rukun, rukun sholat, terus berupaya untuk memahami apa bacaan-bacaan sholat, apa artinya subhanarabbilazim, apa artinya subhanarabbil'ala, apa artinya Allahu Akbar. Harus mengerti, wajib belajar. Jadi bukan saja wajib belajar cara sholat secara zahir, tapi juga wajib ngerti bacaan-bacaan sholat, sehingga tidak sahun sholatnya, tidak lalai. Hah? Sehingga betul-betul sholatnya itu khasyi'un. Hah? Khusyuk sholatnya itu. Betul-betul berdialog dengan Allah. Hah? Nah. Jadi, pertama yang harus dipelihara kalau orang ingin masuk surga, sholatnya. Ya, dengan pengertian yang lengkap itu tadi, yaitu ala wudhu'ihinna, sholatnya dipelihara pada wudhunya, wudhunya benar, dan pakaiannya benar, bersih dari najis, tempat dia menunaikan sholat betul-betul bersih dari najis. Ya, jangan sampai ada bau najis. Sebab kalau ada bau najis, meskipun mata kita tidak melihat benda najis itu sudah najis itu. Hati-hati. Hah? Sarung umpamanya bau pesing. Wah, ini najis ini. Bau najis ya najis, tak boleh dilanjutkan. Meskipun kita tidak melihat ada basah atau apa. Hah? Atau tempat ibadah kita bau najis, harus disingkirkan. Ya, itu harus hati-hati. Karena itu menghalangi sholat kita. Jadi bersih dari najis, wudunya benar, wudunya enggak asal apa, wudu. Banyak ikhwanna wudu. Ini satu telapak tangan gini kering, masih belum kesentuh air wudhu. Ini gak sah ini. Kalau wudhunya gak sah, sholatnya ya gak sah. Ya, jadi harus betul-betul rapi wudhunya itu. Air wudhu itu mengena ke seluruh anggota badan yang wajib dikenakan air wudhu itu. Makanya jangan kesusu belajar khilafah dulu, belajar cara wudhu dulu. Sebab bagaimana sholatmu akan genah, akan diterima oleh Allah kalau cara wudhumu gak benar. Kalau gak ngerti tentang khilafah, tak tapi cara wudhunya cara wudhumu benar, sholatmu insya Allah benar. Ya, jangan belajar tentang ini muluk-muluk dulu. Ini perkara antara engkau dengan Allah, nasibmu di akhirat ini. Ya, wudhunya benar. Waruku'ihinna, rukuknya benar, enggak melengkung, ha, enggak apa nyungsep ke bawah, enggak dangak gini, betul-betul benar. Ya, seandainya air segelas ditaruh di punggungnya Nabi ketika beliau sedang rukuk, enggak tumpah itu air penuh. Segelas penuh ditaruh di punggungnya Nabi itu enggak tumpah, saking lurusnya itu tubuh apa punggung beliau. Hah? Itu rukuknya beliau luar biasa, ditunjukkan, dicontohkan demikian. Ya, kemudian wasujudihinna, sujud beliau, sujudnya Nabi itu perut ini tidak nempel ke paha, jadi sujudnya itu nggak mendengkung gini sehingga perutnya nempel ke paha begitu. Betul-betul perut itu terjauh dari paha, dan tangan itu bukan tangan orang malas, bukan tangannya seperti yang digambarkan oleh Nabi seperti anjing duduk. Diletakkan apa sikunya itu di bawah, itu anjing duduk, itu bukan sujud itu. Hah? Tapi sujudnya orang mukmin tidak menyerupai anjing duduk, tapi dinaikkan sikunya itu ke atas sehingga sampai kata para sahabat Nabi, kalau Nabi sedang pakai jubah yang apa sambung dengan badannya itu, itu sampai kalau sujud itu kelihatan ketiaknya Nabi. Dan ketiaknya Nabi katanya kayak ada lampu bersinar di ketiaknya itu, saking putihnya, sebab Nabi itu bersih ketiaknya itu, enggak kayak ada ayam mendengkur gitu. Hah? Ayam sembunyi di ketiak gitu, bukan. Bukan kayak gitu. Ketiaknya Nabi bersih. Sehingga sampai kayak ada lampunya itu ketiak itu, saking bersihnya Nabi. Jadi kelihatan ketiaknya ketika sujud. Karena apa? Karena sikunya ini dinaikkan gitu. Jangan di kayak wong males ditaruh gitu. Hah? Maka Nabi mengatakan itu kayak sujudnya anjing duduk atau binatang buas yang duduk. Enggak benar itu. Enggak boleh kita menyerupai binatang buas atau menyerupai anjing. Kita harus sujud itu dalam keadaan dinaikkan itu sikunya itu ke atas. Ya, sehingga apa? Ketiak itu terbuka begitu. Ha, itu sujudnya, dan perut tidak nempel ke paha. Ha, sehingga sujudnya itu agak turun, agak naik ke apa, agak maju ke depan begitu. Ya. Wa mawaqitihinna, juga memelihara salat itu pada waktu-waktunya yang afdol. Ya. Ini yang pertama. Memelihara salat 5 waktu untuk masuk surga. Dengan kelengkapan-kelengkapaninnya tadi. Sudah. Yang kedua, wasama Ramadhana, berpuasa di bulan Ramadhan dengan sebaik-baik puasa. Hah? Jangan seperti yang dikatakan oleh Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa yang tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jangan kayak gitu, jangan puasa kayak gitu. Tetapi puasa yang mengantarkan pelakunya itu, si mukmin itu masuk surga. Puasa yang benar-benar. Hah? Perutnya puasa, kemaluannya puasa, lisannya puasa. Dari perkataan-perkataan yang enggak benar. Matanya puasa dari penglihatan-penglihatan yang enggak benar. Ya. Puasa yang mendidik betul-betul kepribadian sehingga dengan terbiasa menahan diri dari segala yang dibenci oleh Allah, akhirnya menjadilah dia orang yang benar-benar sukses. Ha? Memelihara puasa Ramadan. Wa hajjil baiti in istata'a ilaihi sabila. Dan menunaikan haji yang dia mampu yang mampu dia menempuh perjalanan ke sana. Ha? Menunaikan haji dengan sebaik-baiknya, menunaikan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya dan sebagainya, semuanya ditunaikan sehingga al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, kata Nabi, haji yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ya. Wa a'ta az-zakata tayyibatan biha nafsah. Dan mengeluarkan zakat betul-betul rela dari hatinya. Betul-betul dia mengeluarkan zakat itu karena yakin ini baik dan yakin ini akan menjadi kemuliaan dari Allah Ta'ala. Ya. Wa addal amanah, yang kelima, menunaikan amanah. Qalu ya Abad Darda, Abu Darda ditanya, apa itu? Wa ma addal amanah, apa itu yang dimaksud menunaikan amanah sebagai persyaratan kelima untuk orang masuk surga? Qala al-ghuslu minal janabah. Kata Abu Darda, yang dinamakan menunaikan amanah itu ialah mandi janabat. Mandi janabat yang bagus, yang sempurna. Hah? Maka kalau seorang mukmin telah menunaikan lima perkara ini, kata Nabi, hah? Pasti, kata Nabi, kalau dia menunaikan dengan iman, dakhalal jannah, masuk surga. Hah? Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Nah, dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Khattabi dan para a'immah yang lainnya. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri qala, kedua beliau memberitakan, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman, pernah di suatu hari Nabi berkhutbah di hadapan kami. Faqala, kemudian Nabi bersabda, walladhi nafsi biyadihi, salasamarat, tiga kali Nabi, walladhi nafsi biyadihi walladzi nafsi biyadihi. Terus diam. Summa akabbah. Terus nunduk Nabi. Setelah bersumpah, demi diriku ada di tangannya, demi diriku ada di tangannya, demi diriku ada di tangannya, terus nunduk. Akabba. Fa akabba kullu rajulin minna yabki. Sehingga yang hadir pun pada menunduk melihat Nabi menunduk itu dan menangis. Hadirin, la nadri ala madha halaf. Kami tidak tahu Nabi bersumpah atas apa. Demi diriku ada di tangannya, apa, atas apa. Kami takut. Ini sumpah Nabi itu biasanya memberitakan sesuatu yang besar. Thumma rafa'a ra'sahu wajhu fi wajhihi al bushra. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dalam keadaan kami melihat. Ketika Nabi mengangkat wajahnya itu, kelihatan wajahnya itu ada berita gembira yang akan beliau sampaikan. Jadi ketika beliau menyatakan apa, demi diriku ada di tangannya, demi diriku ada di tangannya, demi diriku ada di tangannya, klik, turun wahyu. Kami semua takut. Ini ada sesuatu berita yang bakal mengerikan. Ketika Nabi mengangkat wajahnya, kami semuanya melihat pada wajah Nabi ada berita gembira yang akan beliau sampaikan. Fakanat ahabba ilaina min humurin na'am. Penampilan wajah Nabi waktu itu ketika setelah menunduk itu sungguh lebih kami senangi daripada onta berwarna merah, yaitu harta yang paling mahal bagi orang Arab. Lebih kami senangi daripada dunia yang paling mahal. Kami gembira melihat wajah Nabi itu berseri-seri. Maka summa qala, kemudian Nabi baru bersabda, setelah itu memberitakan apa yang menggembirakan beliau sehingga beliau berseri-seri itu. Beliau menyatakan, ma min abdin yusalli salawatil khamsi. Tidaklah seorang hamba Allah yang salat lima waktu, wa yasum ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan, wa yukhrijaz zakata, mengeluarkan zakat, wa yajtanibal kabairas sab'i, dan menjauhi tujuh dosa-dosa besar. Siapapun dari hamba Allah yang demikian, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Faqila lahu, setelah dibukakan semua pintu-pintu surga, terus dikatakan kepada hamba Allah yang berhasil menunaikan perkara-perkara ini tadi, udkhul bisalam, udkhul bisalamin, masuklah kamu ke surga dengan selamat sejahtera. Itu berita gembira yang Nabi sampaikan. Siapa yang sholat lima waktu, memeliharanya dengan baik-baik, berpuasa Ramadan, menunaikannya dengan sebaik-baiknya, mengeluarkan zakat dari hartanya, tiap tahun hitung-hitungan zakat dari hartanya, ya, dan termasuk juga zakat fitrah. Setiap kepala kita ini harus mengeluarkan setelah selesai puasa Ramadan, malamnya itu mengeluarkan zakat fitrah, beras, ya, atau makanan pokok lainnya, 2,5 kilo setiap kepala. Yang bayi yang lahir ketika matahari tenggelam kena, wajib mengeluarkan, dikeluarkan zakat fitrahnya beras 2,5 kilo. Ya, ha, semua dari kita mengeluarkan zakat dengan benar, ya, seperti yang dikatakan tadi, yaitu betul-betul tiba tembihan nafsu, betul-betul hatinya itu senang menunaikan kewajiban Allah itu, tidak menganggap sebagai pajak, ya, tetapi betul-betul senang dia mengeluarkan zakat itu, terus dia menjauhi 7 dosa-dosa besar, ha, dibukakan 8 pintu surga di hadapannya. Ayo, silahkan kamu mau masuk yang mana? Masuklah dengan selamat. Tentang 7 dosa-dosa besar itu yang harus dijauhi, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 pembinasa, 7 penghancur. Qalu ya Rasulullah wa ma hiya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, 7 penghancur itu, 7 dosa-dosa yang menghancurkan hidup seorang mukmin itu apa? Qala, Nabi merinci 7 itu. Ialah asyirku billahi, yang pertama berbuat syirik kepada Allah. Ya. Yang kedua, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi, membunuh satu jiwa yang Allah haramkan atasnya, yang Allah lindungi jiwa itu kecuali membunuhnya dengan cara benar, yaitu melalui proses penegakan hukum syariah. Proses penegakan hukum syariah yaitu umpamanya hukum qisas, membunuh dibalas bunuh, ya, dengan melalui penelitian dari mahkamah syariah. Setelah dipastikan bahwa dia membunuh, maka ya, dikenakan hukum qisas kepadanya. Atau zina muhsan, seorang yang berzina dalam keadaan telah menikah, maka hukumnya dilempari batu, dirajam sampai mati. Nah, ini namanya membunuh melalui jalan yang benar. Ini dikecualikan. Ya. Tetapi yang merupakan 7 penghancur itu ialah membunuh dengan cara yang tidak benar. Ya, tidak melalui hukum Allah. Ya, membunuh yang jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Yang ketiga, wa aklur riba, memakan riba. Masya Allah, ikhwani fiddina azzakumullah, sekarang ini riba dikasih nama lain, seperti khomer juga dikasih nama lain, ya. Khomer dikasih nama bir, ya, ini kebaikan albir, kebaikan, dan kurang ajar. Ya. Sedangkan bunga, apa, riba dinamakan bunga, bunga kan indah, bunga. Kurang ajar coba. Hah? Perkara yang lebih tengik, dari lebih bau dari kotoran dikatakan bunga. Hah? Bunga. Nah, atau dikasih nama apa lagi, ya, insentif atau apa walhasil macam-macam nama untuk supaya mengelabui kalau itu adalah riba yang padahal haram, termasuk mubiqat, penghancur kehidupan kita. Ya. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Nabi perkara dosa-dosa besar, wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Ya. Dan ini juga terlalu banyak kejadian. Masalah harta warisan ini, ya Allah, umat kita betul-betul kacau balau masalah ini. Hah? Anak yatim kalau dia lemah, wah sudah nggak dianggap. Seorang suami meninggal, berkabung istrinya, anak-anaknya, tiba-tiba besoknya datang seorang perempuan. Ini anaknya almarhum. Loh, kok bisa? Lah nikah sama saya, dapat anak ini. Oh, enggak bisa. Padahal ini yatim. Hah? Karena emosi si perempuan ini, akhirnya haknya anak yatim dan haknya janda diabaikan. Padahal ini termasuk 7 perkara penghancur. Ya. Jadi kalau yatimnya itu orang yang lemah, tidak bisa membela diri, wah diinjek habis. Hah? Yang kelima, wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang tanpa komando dari komandannya. Ya. Lari dari medan perang, ya, karena takut mati umpamanya, ini juga termasuk dosa besar. Ya. Nah, yang keenam, waqadful muhsinatil mu'minatil ghafilat. Keenam atau ketujuh ini? Keenam. Dan menuduh wanita yang muhsinat, wanita yang terjaga kehormatannya, menuduhnya berzina, ya, dan ghafilat, dalam keadaan memang perempuan itu lalai, ya, agak sembrono begitu, ya, jadi akhirnya dimanfaatkan kelalaiannya itu untuk menuduh dia berbuat zina. Nah, lu kok 6 ya, wong 7 kok dikatakan. Yang apa? Oh, sihir ya. Syirik billah, kemudian sihir, berbuat sihir, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Kemudian yang keempat yaitu memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita yang baik-baik. Loh, kalau wanita itu keluar rumah pakai roknya itu di atas paha, bukan di atas lutut, di atas paha, yang pancet memang pelacur. Hah? Tidak apa-apa mengatakan begitu, karena memang Nabi memerintahkan. Bahkan Nabi lebih keras lagi, il'anuhunna fa innahunna mal'una, kutuklah perempuan-perempuan yang demikian karena dia itu terkutuk. Ya memang nantang, demonstratif, berbuat maksiat, auratnya kemana-mana. Hah? Bukan dijual gratis. Kalau dijual masih ada harganya, itu pun sudah rendah. Ini gratis. Hah? Ya jelas itu enggak apa-apa. Kita katakan pelacur dia. Hah? Sampai Nabi begitu kerasnya masalah aurat wanita itu dan masalah-masalah hiasan wanita itu, ya, sedemikian ketatnya. Jadi tidak sembarangan. Tapi kalau wanita itu terhormat, dia selalu menutup aurat, kemudian dia itu ada di keluarga yang baik-baik, menjaganya dengan baik, terus dituduh berzina, ini dosa besar. Ya, di sisi Allah termasuk 7 al-mubiqat. Dan juga sihir. Ini satu kejahatan yang luar biasa. Ya, termasuk dari penghancur, penghancur iman, penghancur ibadah. Nah, siapa yang berhasil menunaikan sholat 5 waktu, kemudian menunaikan puasa di bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian menjauhkan diri dari 7 dosa-dosa besar ini, maka akan dibukakan ketika dia sampai di mahsyar, akan dibukakan 8 pintu surga. Untuk silakan masuk dari mana yang kau suka. Kemudian dikatakan kepadanya, udkhul bisalam, masuklah dengan sejahtera. Begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini adalah sahih. Dan didukung dengan riwayat dari Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Seperti tadi yang saya baca. Nah, kemudian kita masuk kepada al-ikhlas. Babul ikhlas wan niyyah. Bab keterangan tentang ikhlas dan niat. An Abi Kabsyah Al-Anmari, dari Abi Kabsyah Al-Anmari, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, bahwa Abu Kabsyah Al-Anmari mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba Allah karena sedekah, tidak akan berkurang. Ya. Wala dhulima 'abdun madlamatan, dan tidaklah didzalimi seorang hamba Allah dengan satu perbuatan zalim. Fasabara 'alaiha, terus dia sabar dengan kedzaliman yang menimpa dirinya itu. Sabarnya tetap menjaga lisannya, enggak sumpah serapah, enggak maki-maki dan sebagainya. Lisannya tetap dijaga, ya. Dan menjaga anggota badannya tidak berbuat perlawanan kerusakan yang menyebabkan dia semakin parah kondisinya. Dia sabar ketika dizalimi. Illa zadahullahu izza, tidaklah seorang hamba yang dizalimi seperti itu terus sabar, Allah tidak ada lain kecuali tambah memuliakan dia. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seorang hamba Allah membuka satu pintu meminta-minta, ya, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, kecuali Allah tambah membukakan baginya pintu kefakiran. Au kalimatin nahwaha, ha, atau dengan kata-kata yang semisal itu. Kemudian Nabi melanjutkan pernyataannya, wa uhadditsukum haditsan fahfadzuh, dan aku sekarang memberitahukan kepada kalian satu hadis, maka peliharalah, hafallah hadis ini. Qala, beliau menyatakan, innamad dunya li arbaati nafarin, dunia itu untuk empat golongan, yakni ada empat golongan manusia dalam menyikapi dunia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilma, ada hamba Allah yang diberi oleh Allah harta dan diberi oleh Allah ilmu, yaitu ilmu agama ini. Fa huwa yattaqi fihi rabbah, dan dia dalam memegang harta dan ilmu itu dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimah, dan dia berusaha menyambung silaturahimnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia dalam keadaan betul-betul mengerti haknya Allah dalam hartanya dan dalam ilmunya. Ya. Fahadha bi afdalil manazil, golongan ini adalah orang yang paling utama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Golongan kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan, ada hamba Allah yang diberi oleh Allah ilmu agama tapi tidak diberi oleh Allah harta. Ha? Fa huwa shadiqun niyyah, maka dan dia itu betul-betul niatnya benar, jujur, niatnya baik. Yaqulu, dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan, seandainya aku punya harta niscaya aku akan perlakukan hartaku seperti si fulan itu yang punya ilmu dan punya harta, aku akan tunaikan seperti itu. Yani kepingin lihat saudaranya yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu agama dan harta itu. Ha? Naam. Terus fahuwa niyatuh, dan itu adalah niatnya, maka dia itu sesuai dengan niatnya. Fa ajruhuma sawa, maka orang ini yang diberi ilmu oleh Allah, ilmu agama, tapi tidak diberi harta, ya, dengan orang yang diberi ilmu agama oleh Allah dan diberi harta, sama-sama pahalanya. Karena yang ini tadi diberi ilmu agama tapi tidak diberi harta, niatnya kepingin seperti yang ini, sama-sama pahalanya, nilainya. Ha? Naam. Wa abdun, yang ketiga, hamba Allah razaqahullahu malan, Allah beri dia rezeki, harta melimpah. Walam yarzuqhu ilman, tapi tidak diberi oleh Allah ilmu agama. Fa huwa yukhbitu fi malihi bighairi ilmin, maka dia itu menjalankan hartanya tanpa bimbingan ilmu agama, karena bodoh, enggak ngaji. Ya, akhirnya hartanya dihambur-hamburkan dengan tambah maksiat kepada Allah. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah, dia tidak bertakwa kepada Allah dalam membelanjakan hartanya itu dan tidak menyambung silaturahim. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tidak mengerti haknya Allah di dalam hartanya itu. Ha? Fahada bi akhbathil manazil. Orang ini adalah sejelek-jelek orang, sejelek-jelek kedudukan manusia. Ya. Yang keempat, abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Hamba Allah yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu agama. Sudah kere, kemudian apa? Bodoh, tidak ngaji, tidak peduli dengan agama, ya. Naam, fa huwa yaqul, terus dia cita-citanya orang yang fakir dan bodoh ini tadi bilang apa? Lau anna limalan la amiltu fi bi amali fulan. Yang ditokohkan yang dilihat ialah si fulan yang punya harta banyak dan maksiat kepada Allah dengan harta itu. Itu yang dilihat. Bukan yang punya harta dan punya ilmu agama, itu bukan itu yang dilihat. Justru yang dilihat ialah yang punya harta dan maksiat durhaka kepada Allah dengan harta itu. Seandainya aku punya harta, misalnya aku kepingin seperti itu. Fahuwa niyatuh, maka dia ialah seperti yang dia niatkan. Fawizruhuma sawa. Dosanya kedua-duanya sama. Yang punya harta dan bodoh, tidak ngerti ilmu agama ini, sehingga dia tambah maksiat pada Allah dengan itu, dengan yang kere ini tadi, yang tidak punya harta dan tidak ngerti agama, ini sama dosanya. Hah? Sama hancurnya. Ya. Itu namanya fakir di dunia dan fakir di akhirat, itu namanya. Hah? La dunia walal akhirah, enggak dapat dunia, enggak dapat akhirat, enggak dapat dua-duanya. Demikian riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam sunan keduanya, dan Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan hadza haditsun hasanun sahih. Naam, sebelum ditutup barangkali masih ada waktu untuk pertanyaan, ya. Naam, silakan. Ya. Naam. Memilih waktu yang afdol itu sunnah. Berjamaah mengikuti sholat dengan imam itu wajib. Tentu yang lebih diutamakan ialah kewajiban. Ya, ya tentu kalau mau sempurna ketika apa di masjid itu ditunaikan sholat jamaah di waktu-waktu yang afdol, itu yang lebih utama. Ya, tetapi apa? Ketika di masjid itu ditunaikan sholat berjamaah, setiap sholat berjamaah ialah awal waktu, maka kita mengikuti itu wajib. Sedangkan memilih waktu yang utama itu adalah afdol. Tentu yang wajib yang lebih diutamakan. Barakallahu fi. Satu lagi, terakhir. Tidak kontradiksi. Yang disebutkan oleh Nabi di sini ialah yang afdol. Engkau jangan berbuat syirik walaupun kau dimutilasi, tetap pada tauhid. Sedangkan ayat tadi yang kau bacakan tadi, ha, bahwa Allah akan memaafkan orang yang dipaksa berkata syirik, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia mengeluarkan kata-kata itu demi meringankan siksaan terhadap dirinya, tetapi hatinya tetap beriman. Ha, ini mubah. Sedangkan yang disebutkan oleh Nabi ini tadi adalah afdol. Afdolnya meskipun dipaksa untuk berkata syirik, tetap pada ketauhidannya, sampai dimutilasi tetap, ya ini lebih afdal. Tapi kalau seandainya enggak kuat, akhirnya dia mengeluarkan kata-kata syirik seperti peristiwanya siapa? Ammar bin Yasir. Ya enggak apa-apa, enggak salah. Begitu. Jadi tidak bertentangan antara ayat itu tadi dengan hadis ini. Faham ya? Barakallahu fiik ila huna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.